Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki ayat yang ke-147 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Masih seputar kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Pembahasan yang akan kita bahas ini seputar perbuatan mereka yang sangat membahayakan dan juga bentuk pembangkangan dari mereka. Disuruh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka justru menolak. Disuruh kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka justru membantah. Ketika Musa alaihissalam pergi selama 40 malam yang Allah telah janjikan kepadanya, nah saat-saat itulah mereka mulai membuat ulah. Ada salah satu seorang lelaki Yahudi namanya Samiri, yang waktu itu Samiri membuat patung anak sapi terbuat dari emas. Namanya Samiri. Yang patung tersebut dengan teknik yang canggih waktu itu, ada semacam lubang atau rongga bagian mulutnya sehingga kalau kena angin bunyi seperti bunyi sapi. Padahal nggak bisa apa-apa, ya cuma patung gitu loh. Cuma teknik yang canggih waktu itu kalau kena angin itu seakan-akan patung anak sapi itu bunyi gitu loh, ya mengeluarkan suara sapi gitu ya. Nah tapi ya namanya benda mati, patung, gak bisa apa-apa, gak bisa bergerak, wala syait. Itulah yang mereka sembah. Jadi ketika Nabi Musa AS pergi selama 40 malam, kan nitip kepada saudaranya, siapa? Harun AS. Nah, ternyata mereka bikin ulah. Maksudnya apa? Maksudnya kaumnya ini. Yang dipelopori oleh siapa tadi? Samiri. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Membuat patung anak sapi terbuat dari emas, mereka ibadahi, mereka kelilingi. Kemudian kalau kena angin itu dari rongga lubang mulutnya itu keluar suara. Itu. Nah, kita baca biar tambah jelas. Disimak baik-baik barakallahu fiik yang punya kitabnya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya dengarkan ya. Wal ladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang ya, yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan perjumpaan hari akhirat, niscaya hancur amalan-amalan mereka, syirik, kekufuran. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah mereka dibalasi kecuali apa yang dulu mereka kerjakan. Al-jazau min jinsil amal, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Lihat, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perjumpaan dari akhirat, padahal perjumpaan itu akan terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk syarat berjumpa Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat yang inti barakallahu fiik. Sebutkan di akhir-akhir surat Al-Kahfi, nah barakallahu fiik, Allah taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan terhadap Rabbnya, apa kata Allah Taala? Falyamal amalan salihah. Maka hendaknya dia beramal-amal saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh kalau tidak mencocok syariatan itu. Naam. Kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan syarat yang berikutnya, tidak boleh berbuat kesyirikan. Kalau diglobalkan, ikhlas dan mutaba'ah. Paham ya? Senantiasa ikhlas dalam ibadahnya dan mencontoh sunnah ajaran nabinya alaihi salatu wassalam, seperti itu. Naam. Adapun kufur, mendustakan ayat Allah, mendustakan perjumpaan hari akhirat, nah maka akan hancur amalan-amalan mereka. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya di simak baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah walladzina kadzabu bi ayatillahi wa hujjatihi wa bi liqa'illahi fil akhirah hamitat a'maluhum. Dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan hujjah-hujjah, argumen-argumen, bukti-bukti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa bi liqa'illahi fil akhirah, dan yang mendustakan perjumpaan kepada Allah di hari akhirat, habitat a'maluhum, mereka apa? Amalan-amalan mereka hancur. Amalan mereka apa? Hancur. Karena kekufuran barakallahu fiik itu sumber menghancurkan semua amalan. Karena sudah syirik akbar itu, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, patung dan yang semisalnya. Naam, hancur amalan-amalan mereka. Kemudian sebutan sini perhatikan, bisababi faqdi syartiha, dengan sebab apa? Hilangnya syarat tersebut, wa huwa al-imanu billahi wa tasdiq bi jazaihi. Apa yang hilang? Yaitu beriman kepada Allah taala dan membenarkan atas balasannya atau membenarkan terhadap balasannya. Ini yang hilang. Jadi mereka apa? Mereka tidak meyakini ada hari perjumpaan, hari balasan. Inilah kekufuran barakallahu fiik. Sebagian mereka meyakini mati ya mati, selesai. Kehidupan ini hanya dar, hanya masa saja, masa. Paham ya? Orang mati dan mati udah itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, padahal apa? Hari perjumpaan itu ada. Hari kebangkitan ada. Makanya sebagian mereka ada punya keyakinan kalau orang mati meninggal dunia dibakar. Terus diapain? Setelah dibakar, abunya itu ditaburkan ke lautan. Kata mereka, biar nanti yang menciptakan kehilangan jejak, katanya Allahul Musta'an. Tidak akan mungkin. Zat yang mewujudkan sesuatu yang tidak ada, itu aja mudah, apalagi cuman mengulangi. Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina innakum naf'in. Sebagaimana kami awali di awal permulaan, kami ulangi lagi nanti. Makanya ada tulang yang tidak hancur, ada tulang yang tidak sirna. Tulang apa itu? Dari bagian manusia yang tidak hancur. Karena kalau orang sudah dimakamkan, dikebumikan, nah barakallahu fiik, itu apa? Nah, dimakan oleh tanah. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau orang dikebumikan, dimakamkan, itu dimakan oleh tanah, kecuali tulang. Tulang apa itu? Tulang kepala, telinga, tangan, tulang rusuk, tulang hidung, atau tulang belakang. Naam. Labas. Tulang apa itu barakallahu fiik? Naam, yang tidak hancur, barakallahu antum. Tulang apa? Tulang belakang, tulang depan, tulang sumsum, atau tulang apa? Tulang ekor. Jangan lupa. Tulang ekor. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kullu bani Adam yakuluhu turab illa ajbad danab. Dihafalkan itu ya. Semua bani Adam dimakan tanah kecuali ajbad danab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakab. Dari tulang ekor diciptakan kembali dan disusun kembali. Bagi Allah taala bukan perkara yang sulit. Paham ya? Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang meyakini demikian. Kehidupan cuman mengikuti waktu saja. Setelah mati ya udah enggak dibangkitkan lagi. Itu keliru, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya dalam Al-Qur'an Karim, apa ayatnya? Dibantah dan bantahan apa yang sering diulang-ulang itu? Mereka mengira, menyangka enggak dibangkitkan lagi. Padahal dibangkitkan. dibangkitkan kembali karena ada dari enam organ tubuh manusia itu yang tidak hancur, yaitu tulang ekor tadi itu. Apa ayatnya? Hah? Ayatnya apa yang berkaitan masalah orang-orang kafir meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kalau sudah mati ya sudah selesai gitu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim ayatnya. Ayo. Nah, Mas. Antum, Mas. Ayo. Antum. Ayo. Lanjutkan. Naam, itu ayatnya. Paham ya? Dihafalkan ayatnya. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Itu ayatnya. Artinya apa? Orang-orang kafir mereka beranggapan Allah yuba'atsu. Mereka enggak akan dibangkitkan lagi. Enggak akan dikumpulkan lagi. Enggak akan dihisab. Paham ya? Dah mati udah gitu. Mereka beranggapan seperti itu. Dibantah Allah Ta'ala, bala wa rabbi. Bahkan demi Rabbku. Paham ya? Sebutkan di ayat tersebut. La tuba'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan, dibalasi sebagaimana yang kalian dulu amalkan. Wadzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah itu mudah. Kalau cuma mewujudkan sesuatu yang pernah diwujudkan, mengulang lebih mudah daripada mewujudkan sesuatu yang enggak ada. Yang enggak ada yang mampu apalagi cuma mengulang gitu loh. Bagi Allah Ta'ala sangat mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lanjutkan. Naam, ma yuzzauna fil akhirah. Qala al-mufassiruna sabahumullah, dilihat tafsirannya itu, ma yuzzauna fil akhirah illa jazaa'an ma kanu ya'malunahu fid dunya min al-kufri wal ma'asi wa huwa al-khulud fil nar wal iyad billah. Tidaklah mereka dibalasi di akhirat melainkan balasan perkara-perkara yang dulu mereka kerjakan di dunia berupa kekufuran dan kemaksiatan, yaitu apa balasannya? Al-khulud finnar, kekal dalam api neraka. Balasan untuk orang-orang berbuat kesyirikan seperti ini, apalagi syirik akbaran itu. Sebagaimana perkataan Allah SWT, innahu man yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, tempat kembalinya api neraka, kekal di dalamnya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itulah balasannya. Nah, karena semua dosa-dosa pada asalnya diampuni kecuali dosa syirik. Karena itu, sebagaimana perkataan Allah SWT, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampuni, sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Paham ya? Dan tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Itu pun sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Walaupun demikian, kalau dia ternyata sebelum meninggal dunia sempat tobat, diampuni enggak? Tobatnya terima atau tidak? Diterima. Walaupun syirik akbar. Masya Allah. Ikhwani fiddin azzani wa zakumullah wa barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya disimak baik-baik. Kisahnya Samiri. Allah Ta'ala disimak baik-baik ayatnya. Ayatnya ke-148. Dari surat Al-A'raf juz 9. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhaduhu wa kanu dhalimin. Artinya, kaum Musa menjadikan setelah Musa pergi ke mana? Pergi ke suatu tempat, yaitu Bukit Tur. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dengan janji yang Allah telah tetapkan. Berapa malam? 40 malam. Nah, barakallahu fiik, 40 malam. Nah, ketika Musa AS pergi, kaumnya membuat apa? Membuat 6 patung anak sapi terbuat dari emas. Nah, teknologi waktu itu belum canggih, tapi sudah luar biasa tekniknya. Samir ini luar biasa, Samir ini. Paham ya? Nah, orang Yahudi ya. Paham ya? Orang Yahudi yang intinya merusak. Nah, barakallahu fi kaum Musa alaihissalam. Paham ya? Tekniknya bagaimana? Dibikin semacam ada rongga, ada semacam lubang di dalam itu. Nanti kalau ada angin, itu anginnya bisa masuk dan akhirnya keluar lagi dan suaranya kayak suara menggemoh itu, Pak. Paham ya? Suara sapi. Intinya begitu, memiliki suara. Para ulama mufassirun silang pendapat mengenai hal tersebut. Apakah itu benar-benar patung atau patung tapi ternyata bernyawa itu? Pendapat yang sahih tetap patungnya. Patung terbuat dari emas, bentuknya seperti anak sapi. Namanya ijil, anak sapi. Paham ya? Nah, itu pendapat yang sahih. Lah kok ada suaranya? Ternyata tekniknya Samiri tadi itu. Paham ya? Ada semacam lubang dan dalam itu kalau kena angin itu nanti kayak suara menggemuruh gitu loh. Paham ya? Antum tahu kan kalau ada lubang-lubang bambu itu kemudian kena angin kan kayak ada suara. Nah, gitulah suaranya. Paham ya? Nah, bisa dibayangkan sama? Ah, seperti itu. Jadi orang mengira, "Wah, ini ajaib wah ini," ya gitu. Padahal patung. Enggak bisa apa-apa, kita lihat biar tambah jelas. Nah, patung sapi yang memiliki khuar suara. Alam yarau, tidakkah mereka mengetahui annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila, bahwasanya patung anak sapi tersebut tidak bisa ngajak bicara mereka dan tidak bisa memberikan hidayah mereka kepada jalan yang lurus. Ittakhadhuhu, mereka malah menjadikan patung anak sapi tersebut wa kanu dzalimin, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena tauhid seharusnya untuk siapa? Allah SWT. Paham ya? Nah, mereka malah bersyirik. Malah mengibadahi anak sapi tadi, patung anak sapi. Paham ya? Nah, barakallahu fi yang dibikin oleh kaum Musa AS dengan teknik yang canggih. Siapa tadi yang bikin tadi? Samiri. Nah, teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sini. Gak ada yang namanya Samiri ini ya. Gak ada ya, jangan sampai tersinggung. Dan memang waktu itu dikenal disebutkan dalam sejarahnya itu Samiri adalah Rajulun Yahud. Jadi Rajulun Yahudiyun ya, seorang Yahudi yang merusak na'am barakallahu fiik kaum Musa AS ketika ditinggal pergi. Na'am barakallahu fiik teknik tersebut. Kita lihat sini barakallahu fiik. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Simak tafsirannya biar tambah faham apa yang dimaksud di sini. Wattakhadha qaum Musa, kemudian kaum Musa menjadikan na'am min ba'di ma faraqahum madiyan. Kaum Musa menjadikan setelah apa? Setelah Nabi Musa berpisah kepada mereka di waktu yang telah lalu. Waktu apa? 40 malam tersebut. Paham ya? Ditinggal pergi oleh siapa? Musa alaihissalam. Naam. Limunajati Rabbih, yang waktu itu Nabi Musa alaihissalam untuk berjumpa Rabbnya. Bermunajat. Menghadap langsung terhadap Rabbnya. Ma'budan min dahabihim ijlan jasadan bila roh. Ini penting ini, ucapan bila roh ini. Jadi mereka menjadikan sesembahan dari emas mereka. Apa yang dibikin? Patung anak sapi. Jadi bentuknya ya seperti anak sapi itu. Bila roh, tanpa roh. Berarti suara tersebut bukan karena ada rohnya. Teknik tadi itu. Paham ya? Waktu itu walaupun teknologi gak sesanggih sekarang, ya, dibikin bagaimana caranya kalau kena angin tuh ada suara yang keluar dari situ. Nah itu bikin orang tertipu di situ. Kalau zaman sekarang udah ngeliat, oh biasa. Kalau waktu itu ya kan sesuatu yang barakallahu fiik di waktu itu mungkin menurut mereka asing, canggih. Zaman sekarang lihat udah biasa itu suaranya gitu ya enggak. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya, karena zaman sekarang rekaman-rekaman udah enggak kelihatan tapi ada suaranya. Ya kan? Kalau waktu itu angin masuk ke patung anak sapi tadi kemudian keluar ada suara. Nah gitu. Paham ya? Dikirain bicara, dikirain ada suara beneran dulu ya. Tekniknya Samiri tadi itu. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fi. Lahu sautun yushbih sautul baqar, ya kan? Memiliki suara yang menyerupai suara sapi menggemok. Paham ya? Nah, ya walaupun enggak mirip tapi suaranya kayak gitu. Gemuruh gitu ya. Nah, suara angin. Alam ya'lamu annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya patung anak sapi tersebut tidak bisa ngajak bicara mereka? Wala yusidu min khair, dan tidak bisa mengarahkan mereka kepada nambarakallahu fi kebaikan. Aqdamu 'ala ma aqdamu 'alaihi min hadzal amr sami'. mereka berbuat apa yang mereka perbuat. Nah, mempersembahkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut dari apa? Dari perkara yang sangat jelek ini, atau perkara yang sangat hina, syani', perkara yang jelek. Wa kanu dhalimina li anfusihim wadhi'ina syai'a fi ghairi mawdhi'ihi. Mereka adalah orang-orang yang mendzalimi diri mereka. Mereka meletakkan suatu tidak pada tempatnya, karena tauhid seharusnya di mana diletakkan? Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini malah diletakkan untuk anak sapi, patung anak sapi. Allahumma musta'an. Naam. Kalau di dalam tafsiran yang lain sebutkan namanya Samiri. Kalau sini tidak, dalam surah Thaha kayak ada penyebutan Samiri, ya kan? Iya enggak, dalam surah Thaha itu? Iya, naam. Samiri namanya, Samiri gitu. Paham ya, gayanya akhirnya. Naam. Kita lihat satu ayat lagi, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Disimak baik-baik. Tatkala mereka menyesali perbuatan mereka dan mereka mulai melihat bahwasannya mereka tersesat, qalu, lihat ini, mereka berkata, la in lam yarhamna, penyesalan datang di akhir. Lihat ini, enggak ada manfaatnya. Udah terlanjur gimana? Mereka mengatakan, la in lam yarhamna rabbuna, kalau seandainya Rabb kami tidak merahmati kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi ada kesempatan, kesempatan yang tidak enggak bisa lagi. Karena penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Di awal santai, tenang aja dia. Tapi kalau dah di akhir, barulah dia menyesal. Nah, barakallahu fiik. Penyesalan kalau masih ada waktu untuk dia bertobat, masih mending. Tapi kalau dah tidak ada waktu, gimana? Minta kembalikan ke dunia, tidak dibalikkan lagi. Adab yang menantinya, wa'alaikumsalam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah walamma nadhiman ladhina abadul ijla min dunillah inda rujui Musa ilaihim. Tatkala orang-orang yang mereka menyembah patung anak sapi tadi, nah mereka menyesal ketika itu, orang-orang yang mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi tadi, menyembah selain Allah Ta'ala, yaitu ketika kembali Musa alaihissalam kepada mereka, warau, perhatikan ini, warau annahum qad dhallu, dan mereka memandang, memperhatikan mereka sudah sesat. Paham ya? Mereka sudah tersesat. Nah, karena menyembah, mengibadahi apa, patung anak sapi tadi itu. Perhatikan ya. Naam. Wadabu an dinillah qad dhallu an qasis sabil, maksudnya telah tersesat dari jalan yang lurus artinya. Wadhabu an dinillah, dan mereka telah meninggalkan agama Allah. Dhabu itu pergi dari agama Allah, maksudnya meninggalkan agama Ta'ala. Akhadu fil iqrar bil ubudiyah wal istighfar. Barulah mereka mulai. Akhadu mulai. Barulah mereka memulai fil iqrar, mengakui tauhid apa? Al ubudiyah, uluhiyah wal istighfar. Baru mereka beristighfar. Faqalu, seraya mereka berkata, la in lam yarhamna rabbuna, kalau seandainya Rabb kami tidak menyayangi kami, biqabuli taubatina, yaitu dengan apa? Dengan diterimanya taubat kami, wa yastur biha dzunubana, dan tidak menutup, ya, tidak menutupi dosa-dosa kami, lanakunanna minal halikin alladzina tahabat a'maluhum, niscaya kami termasuk orang-orang yang binasa, yang telah hancur, hilang amalan-amalan mereka. Naam. Ikhwani fi din, azzaqakumullah wa barakallahu fiikum. Itulah kisah yang kita baca pada pertemuan kali ini, yaitu kisah naam barakallahu fiik kaum Nabi Musa alaihissalam ternyata apa? Ternakan syubhat. Naam, sampai mereka meninggalkan menyembah Allah Ta'ala, dan mereka menyembah patung anak sapi tadi itu, yang dibikin oleh siapa tadi? As-Samiri, yaitu orang laki Yahudi yang merusak apa? Naam, kaum Nabi Musa alaihissalam, ketika ditinggal oleh siapa? Ditinggal Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Naam, ketika berjumpa kepada Allah Taala 40 malam itu. Naam. Adapun pertemuan yang akan datang masih sambungannya, yaitu kisahnya insyaallah disebutkan dalam tafsir namanya Samiri, yang ana sebutkan tadi itu. Dan lebih lengkapnya juga dalam surah Thaha juga ada di sana penyebutan nama Samirin. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.